Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan para pendengar Radio Al-Iktisom yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat kita hormati, yang sangat kita muliakan, beliau Al-Ustadz Shodiqun Hafizhahullah Ta'ala. Beliau jauh-jauh dari Ambon datang ke kita dalam rangka untuk memberikan beberapa faedah. Insyaallah pada malam hari ini bincang-bincang kita akan mengambil tema tentang infak dan sedekah. Mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Adapun nanti insyaallah akan dengan keadaan yang santai begitu, ada beberapa hal yang nanti akan kita tanyakan kepada Al-Ustadz Shodiqun Hafizhahullah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti dari penjelasan beliau kita bisa mendapatkan faedah ilmu, dan mudah-mudahan sebagai bekal kita nantinya dalam beramal. Baik, untuk mengawalinya ada satu yang perlu kita harus pahami sebelum kita berbicara tentang panjang lebar mengenai infak dan sedekah. Kita perlu memahami apa itu sebetulnya pengertian. Pengertian baik dari segi bahasa maupun syariat, yang dimaksud dalam infak dan sedekah itu sebetulnya apa. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, kita sangat familiar dengan istilah fakir miskin. Fakir miskin, kalau dua istilah itu digandengkan, maka memiliki pengertian yang lain. Fakir definisinya lain, miskin juga memiliki definisi yang lain. Tapi begitu dipisah, maka ketika seseorang menyebut fakir, maka dia tentu terkandung di dalamnya juga miskin, demikian juga sebaliknya. Nah, apakah yang nanti akan kita dapatkan penjelasan mengenai pengertian apa itu infak dan sedekah, apa yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Shodiqun Hafizhahullah Ta'ala. Untuk itu, kepada Al-Ustadz Shodiqun, kami persilahkan untuk menjelaskan kepada kita apa itu sebetulnya pengertian infak dan sedekah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ dan para pendengar radio Iktisom yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, semestinya dan selalunya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah tidak pernah memutus nikmat atas kita, tentunya syukur kita pun selalu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama ketika Allah telah memilih kita semua menjadi hamba di antara hamba Allah yang beriman. Allah berikan pada kita keislaman. Dan Allah berikan pada kita taufik hidayah. Allah berikan nikmat sehat dan kesempatan untuk kita ibadah. Semua itu adalah seagung-agung nikmat yang Allah berikan. Di mana tidak Allah berikan nikmatul Islam dan iman ini kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah pilih. Semestinya kita pun syukur dan kita pelihara nikmat ini. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan, "La yadkhulul jannah illa nafsul muslimah." Tidak akan masuk surga Allah Ta'ala kecuali jiwa seorang muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, dengan nikmat dan pertolongan Allah, alhamdulillah malam ini kami bisa kembali menyapa para pendengar dan juga para hadirin di studio ini untuk kita bincang tentang masalah infak dan sedekah. Ini asalnya dari bahasa Arab yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia kita. Sehingga bagi kita orang Indonesia, infak sedekah ma'ruf. Yakni dari dua sisi ini sama. Mengeluarkan harta dari yang kita punya. Itu secara umum. Namun kalau dilihat dari sisi syariat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua perkara ini dalam Al-Quran, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ketika kita melihat dalam Al-Quran, seringnya infak digunakan untuk memberikan harta secara umum di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sedekah seringnya dikaitkan dengan zakat, yakni zakatul mal. Karenanya Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Kata sedekah dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah zakat. Sama dengan infak, mengeluarkan harta. Namun zakat adalah tertentu. Dari sisi ukurannya dan dari sisi batasannya. Yakni batas kewajiban seorang mengeluarkan zakat ketika memiliki harta yang telah mencapai nisab dan ada ketentuan lain, yakni haul. Sudah mencapai pemilikan setahun. Ya. Demikian pengertian secara singkat tentang sedekah. Ini lebih khusus sering digunakan untuk menyebutkan perkara berkaitan dengan masalah zakatul mal. Adapun kadang juga sedekah dan infak ini punya pengertian sama, yaitu dari sisi mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa yang umum kita dengar, ayo sedekah, ayo infak. Kadang makna itu sama. Namun infak ini adalah secara umum mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya yang namanya manusia itu punya tabiat seperti yang Allah katakan. Dalam Al-Quranul Karim Allah telah menyebutkan, Zuyyina linnasi hubbus syahwatu minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah. Allah sudah sebutkan dalam suratul Ali Imran. Dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-14. Tentang tabiat dari manusia itu. Allah katakan Allah telah hiasi pada diri manusia adanya kecintaan yang besar. Punya syahwat, kecintaan yang besar. Yakni terhadap wanita, anak-anak, dan juga harta benda yang banyak. Semua orang mau hartanya banyak. Ya, semua orang mau istri yang cantik. Semua orang senang dengan anak-anak yang baik. Itu kecintaan manusia. Kecenderungan terhadap harta jauh besar. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, para pendengar yang dimuliakan Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang adanya hak yang kita miliki, yang harus kita tunaikan dalam harta yang kita miliki, cenderung muncul penyakit, yaitu bakhil. Ya, sudah Allah katakan dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang kalian punya, yang kita semua manusia punya, yang mereka semua punya, itu ada hak tertentu yang harus kita berikan. Lis-sa'ili wal mahrum. Baik kita berikan kepada orang yang memang minta-minta, atau orang yang enggak minta-minta. Nah, dalam hal seperti ini, sering kaitkan dengan masalah infak. Kita memberikan harta kita yang bukan zakat. Sehingga infak ini tidak tertentu. Seperti zakat mal, ada ketentuan waktu. Zakat fitrah, ada ketentuan waktu. Demikian zakat mal, ada batasan harta. Adapun infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu selalu. Allah menganjurkan kepada kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iwa fillah, ketika manusia telah memiliki kecintaan yang besar untuk ya memiliki harta yang banyak, tiba-tiba ada perintah untuk mengeluarkannya, cenderung manusia ini bakhil, pelit. Karenanya Allah senantiasa memberikan motivasi, janji, dorongan, dan ya janji-janji yang besar untuk supaya manusia bisa menepis kebakhilan yang ada pada dirinya dan bisa mengeluarkan dengan keikhlasan dari sebagian hartanya di jalan Allah Ta'ala. Agar manusia itu selamat dari penyakit yang jelek ini, penyakit bakhil. Makanya Allah katakan, وَمَنْ يُقَسُخَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang Allah pelihara jiwanya dari kebakhilan jiwanya, maka itulah orang yang berbahagia. Karena bakhil ini ada sifat tercela. Allah tidak meridhoi dan tidak suka. Sampai Rasulullah SAW pun berlindung kepada Allah dari penyakit ini. Wa'udzubika minal bukhli wal jubn. Beliau berlindung pada Allah dari bakhil, dari penakut. Bakhil berkenaan dengan harta, penakut berkenaan dengan jiwa. Dalam jihad di jalan Allah, penakut itu dia akan khawatir. Sebelum berangkat sudah khawatir mati duluan, sehingga takut kalau berangkat perang. Ini penakut. Sedangkan bakhil belum berinfak sudah ketakutan miskin, padahal masih harta banyak. Harta masih banyak, dia punya banyak, sawah masih melimpah, panen selalu. Kemudian yang di rumah juga enggak habis dimakan sampai anak cucu. Kadang ketika datang orang tawaran, Pak, ini dari panitia masjid mau bangun rehabilitasi masjid atau masjid mau bangun sekolah TPQ ini itu. Kadang-kadang sekian harta yang dimilikinya. Mungkin hanya ya alasan saja, mungkin oh belum panen, besok lain waktu, atau bahkan mungkin keluar, yang keluar pun tidak seberapa. Ini menunjukkan kebakhilan yang masih merajalela. Dan sungguh, dari satu sisi kita akan lihat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita kaum mukminin, dan Allah telah menjadikan sikap selamat dari bakhil ini, sikap dermawan ini, bagian daripada sikap orang-orang yang bertakwa. Karena ia selalu memberikan, mendermakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah diantaranya sampaikan dalam firman-Nya, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah sampaikan, dan bersegeralah kalian. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah dan surga Allah yang luas, seluas langit dan bumi. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Allah menjanjikan surga yang sedemikian indahnya. Kenikmatan yang sedemikian luar biasanya. Yang belum pernah terdengar telinga kita, terbayang dalam benak kita, terlihat oleh mata kita. Dan luasnya pun tak tanggung seluas langit dan bumi. Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dan Allah sebutkan ciri utama mereka di antaranya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Sungguh ikhwah barakallahu fikum. Dalam keadaan lapang orang mungkin tidak akan merasa sayang. Hartanya disedekahkan. Hartanya diinfakkan. Mungkin dia tidak merasa sayang. Atau masih bisa longgar hatinya. Karena banyak melimpah. Tapi saat sedikit, saat sempit, itulah akan nampak di situ. Keyakinan seorang mukmin, keyakinan seorang yang beriman. Kalau dia yakin bahwa harta itu Allah yang punya. Dan Allah yang memberikan. Dan Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Maka sungguh hal yang demikian, keyakinan inilah yang membuat mereka itu tidak pernah khawatir miskin dari hamba-hamba Allah yang muttaqin. Begitupun Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah tentang sifat dari orang-orang yang bertakwa yang Allah sanjung dalamnya. Allah telah sebutkan dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah katakan itu kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk, ya, tidak ada keraguan dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan sifat mereka alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Dan Allah sebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rizki yang kami anugerahkan pada mereka, mereka mendermakan, menginfakkan. Allah katakan, mimma razaqnahum, sebagian. Karena memang ikhwah fillah barakallahu fikum, tidak semua harta kita punya harus kita sedekahkan semuanya. Bahkan Rasulullah SAW juga telah menyatakan dalam berbagai hadis, beberapa hadis, ketika ada seorang yang ingin menginfakkan hartanya, sepenuhnya beliau cegah. Ya. Nanti akan kita bawakan beberapa riwayat dari Rasulullah SAW. Dan ya fila barakallahu fikum, ini perlu kita melihat akan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang kita infakkan. Kebanyakan manusia menganggap infak ini seperti kita belanja. Kalau kita punya uang 1 juta kita belanjakan untuk beli keperluan kita, maka habis uangnya, dan barang yang kita belanja, kita makan habis dan hilang. Padahal sungguh beda, beda sekali. Beda sekali, baik infak itu sendiri ataupun zakat. Yang kita sering dengar zakat atau sedekah. Itu dikatakan zakat, karena dari mana zakat. Ya, sekuya artinya dia akan tumbuh. Tumbuh, berkembang, bertambah. Demikian pula ikhwah barakallahu fikum, infak yang kita sedekahkan di jalan Allah. Allah sudah memberikan permisalan yang begitu indah bagi kita kaum mukminin. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasalin ambatat Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat ini, permisalan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah itu adalah sebagaimana seorang yang dia menanam satu benih. Ya. Yang dari satu benih ini kemudian tumbuh 7 tangkai. Naam, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan tiap-tiap tangkai yang 7 ini keluar 7 buah atau 7 butir. 7 benih. Sehingga itulah gambaran dari Allah. Satu dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Kebaikannya bahkan lebih daripada itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkenaan dengan in tuqridullaha qardan hasana. Jika kalian memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah, maksudnya akan menginfakkan harta di jalan Allah taala, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu, atau yud'ifu lakum. Allah lipat gandakan untuk kalian sampai berjuta-juta kali lipat kebaikan. Yang tentu Allah yang tahu sebagaimana yang Allah kehendaki tentunya. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, Allah mengatakan juga dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu yang kalian punya, Allah akan memberi ganti. Naam wa barakallahu fikum, kadang manusia khawatir yang diinfakkan itu hilang. Padahal tidak hilang. Dan itu sejatinya harta yang kita punya. Ketika kita menginfakkan di jalan Allah, itu harta yang kita punya, yang kita simpan. Adapun yang kita makan, yang kita pakai, tentunya akan fana, hilang bersama dunia. Dan wa fil barakallahu fikum, dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, semua kembali pada diri kalian. Kembali pada diri kita. Dan sungguh kita akan dapatkan itu semua, kata Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Allah katakan, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Hendaknya apapun yang kalian infakkan, engkau lakukan hanya semata-mata mengharap wajah Allah ta'ala. Dan Allah menyatakan, وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Allah katakan dalam ayat agung ini, dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan-kebaikan itu, Allah akan memberikan balasan yang mencukupi untuk kalian. Balasan yang luar biasa untuk kalian. Dan kalian tidak akan pernah dizolimi oleh Allah ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita pinjamkan uang kita pada orang, mungkin orang bawa lari dan enggak kembali. Orang datang pinjam, kita kasih pinjam, orang pergi dan enggak kembalikan uang kita. Itu manusia. Jangan kita menganggap Allah seperti itu. Sungguh Allah ta'ala tidak butuh harta yang kita punya. Sehingga kebaikan yang kita infakkan di jalan Allah kembalinya kepada kita semuanya. Dan Allah katakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim." Dan apapun yang akan infakkan dari kebaikan-kebaikan itu, sungguh Allah padanya maha mengetahui. Kecil ataupun besar, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Dan iwa filah barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita motivasi untuk kita menyelamatkan diri dari bakhil dan semangat kita berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana satu contoh beliau sebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada di pagi hari seorang hamba padanya kecuali ada dua malaikat yang turun pada dirinya. Fayaqul ahaduhuma, malaikat itu salah satunya mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti orang yang berinfak di jalanmu. Wa yaqul akhar, dan yang lain berkata lagi, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah kebangkrutan orang-orang yang pelit. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Ini doa malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian beliau menyatakan, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadisul qudsi, apa firman Allah, anfik ya ibni Adam, yunfak alaik, engkau berinfak lawi anak Adam, Allah akan memberikan nafkah padamu, Allah akan memberikan kepada kita, tidak akan Allah sia-siakan. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kalau kita pelit, bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada kita, berarti kita menutup kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan bagi kita. Allah berikan harta supaya engkau gunakan di jalan Allah, kebaikan-kebaikan kau dapatkan, ternyata engkau gunakan hanya untuk nafsumu. Sehingga ini menutup kebaikanmu. Hati-hati. Lihat hadis berikut, kata Rasulullah SAW. Allah tidak melihat besarnya semata dari sedekah yang kita berikan. Namun kita perhatikan dari nilai keikhlasan dalam kita bersedekah. Ya? Dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Kalian takwalah kepada Allah. Saya ulangi. Takutlah kalian akan api neraka. Walaupun engkau hanya bersedekah dengan separuh dari kurma. Atau mungkin satu biji kurma kau bisa infakkan. Infakkanlah untuk menjaga dirimu. Selamatkan dirimu dari api neraka. Untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Karena sungguh ikhwa barakallahu fikum dengan sedekah ini. Bisa menghapus kesalahan. Dan dengan kita dihapus kesalahannya di dunia oleh Allah diampuni. Berarti di akhirat selamat kita di api neraka. Nilai kurma itu seberapa? Bagi mereka orang-orang yang tinggal di negeri yang banyak kurma seperti Arab Saudi umpamanya. Namun bukan dari sisi banyak sedikitnya ikhwah. Tapi lihat keikhlasan dan nilai dari sedekah itu. Sehingga ikhwah fila azanillahu wa iyyakum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afin illa izza وَمَا تَوَاضُعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رواه مسلم. Beliau bersabda, tidak akan berkurang atau tidak akan mengurangi sedekah itu pada harta seorang hamba. Memang secara matematika kita, 1 juta kita keluarkan 100 ribu, di jalan Allah sisa 900 ribu. Kurang kelihatannya. Lalu yang 900 ribu habis kita belanjakan untuk kepentingan kita. Beli sembako, kita makan, habis. Yang 900 ribu hilang. Yang 100 ribu tetap tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Allah terus lipat gandakan kebaikan itu. Sehingga berlipat-lipat kebaikan sampai subhanallah ikhwa barakallahu fikum sedemikian banyaknya. Dan iwafila barakallahu fikum, beliau mengatakan, wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izza. Tidaklah Allah menambah seorang hamba yang punya sikap pemaaf kecuali mulia. Ini kadang-kadang kita manusia suka jaga gengsi. Ketika tersinggung oleh saudara sendiri, terkadang kita malas memberi maaf kepadanya. Menganggap enak saja, nama baik saya diinjak-injak. Mau maafkan begitu saja. Kadang-kadang dendam yang muncul. Kan begitu. Ini adalah perkara buruk. Padahal sungguh kalau kita lapang dada. Mau memaafkan. Walaupun kita secara yang zahirnya telah dilecehkan. Namun Allah akan memuliakan kita karena itu. Lihat. Tidaklah Allah menambah hamba dengan sikap pemaaf kecuali mulia. Makanya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Ayat 132 itu, ya, dan 133, 134, saya ulangi. Itu Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa di samping alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang selalu menginfakkan di jalan Allah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Wal-kadhiminal ghaidha wal-afina 'anin-nas. Ini sifat mulia orang yang bertakwa. Dia bisa mengekang atau menahan emosinya. Mengendalikan emosinya, amarahnya, dan ia memaafkan kepada manusia. Karena sungguh amarah yang muncul sebab terbakar karena tersinggung, atau karena tersindir, atau karena ya, dia itu dilecehkan, atau karena ya, dimusuhi dan sebagainya, itu akan hilang api amarah ini. Ketika kita sendiri mampu memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Namun kalau itu tidak bisa kita lakukan untuk maafkan, enggak bisa. Ya, maka sungguh ini akan memendam dendam. Dan dendam hilang ketika kita maaf, sudah saya maafkan. Tidak ada lagi dendam. Selesai. Tapi kalau sampai kapan saya tetap akan balas dendam. Ini tidak akan hilang amarah. Maka itu ikhwah barakallahu fikum. Allah sertakan sifat orang yang bertakwa dalam satu ayat tadi. Lihat kembali kita pada hadis. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak seorang pun dia bersikap tawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Tawadu ikhwah adalah sikap untuk tunduk pada kebenaran dan menghargai orang lain. Yang sebaliknya adalah sifat sombong, yaitu batrul haq wa ghamtun nas. Dia adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sikap sombong. Yang sikap sombong ini menyebabkan seorang tidak mungkin akan bisa masuk surga Allah. Sedangkan tawadu ini akan mengangkat derajat seseorang yang ia tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ighafillah azanillahu wa iyyakum. Lihatlah, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini. Demikian yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat tadi tentang infak. Di mana tidak akan mungkin Allah menyenyakkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ikhwan barakallahu fikum. Ya, disebutkan pula dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yaqbalullah illa tayyiba. Barang siapa bersedekah, saya ulangi, barang siapa yang bersedekah, nah ini ya, kadang sedekah juga dipakai sebagaimana makna infak. Namun kadang-kadang sedekah punya makna khusus yaitu zakat. Sedangkan ya infak yaitu memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang Arab juga mengatakan infak dengan nafkah. Memberikan harta kepada keluarga, seorang suami kepada istri dan anak-anaknya itu juga termasuk infak atau nafkah. Kemudian ya barakallahu fikum, beliau menyebutkan dalam hadis ini barang siapa yang bersedekah dengan satu buah kurma, satu butir kurma dari hasil yang baik, bukan pancuri, ya, nyuri tapi untuk disedekahkan, boleh enggak? Saya nyuri dulu baru sedekah. Istilah orang Jawa dulu bilang maling aguna, ya. Itu enggak benar. Dia pencuri, tapi dia banyak mendermakan hartanya. Itu hasil pencuri, enggak boleh. Ya, ikhwan, ini enggak boleh. Kata beliau, siapa yang bersedekah walaupun sebiji kurma dari hasil yang baik, dan Allah tidak akan terima kecuali dari hasil yang baik memang, yang baik-baik. Fa innallaha yaqbalu bi yamini. Allah akan terima sedekahnya dengan tangan kanannya. Subhanallah. Ya, Allah terima sedekahnya dengan tangan kanannya. Ikhwa barakallahu fikum, jangan dianggap Allah butuh pemberian kita, jangan. Ini kebaikannya yang sampai pada Allah Ta'ala. Kemudian summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahdukum fuluwahu hatta takuna misal jabal. Terus Allah kembangkan itu hartanya yang satu butir kurma dia sedekahkan, berkembang terus sampai dia seperti gunung besarnya nanti. Masya Allah. Ikhwa barakallahu fikum, dari satu biji kurma yang kita sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seperti itu keadaannya. Dan ya fila barakallahu fikum, infak atau sedekah yang kita berikan dari harta kita ini akan mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi pribadinya, juga tentunya bagi sesamanya. Sehingga kalau sampai zakat itu tertahan, tidak ditunaikan, tidak ada lagi orang yang mengeluarkan zakat, tentunya ini akan mendatangkan bencana. Ikhwafila barakallahu fikum, kita akan melihat. Melihat beberapa contoh. Karena ya, terkadang kita ini, istilah orang kita, orang Indonesia, lumayan lah. Daripada tidak, sedekah biasa 1.000 rupiah. Lain kadang, daripada tidak, ini loh yang repot. Sehingga kita pun jujur, ketika kita datang ke masjid Jumat, kita bawa dompet, depan kita ada kotak infak. Kita buka dompet, ada situ yang gambar Soekarno-Hatta, ada yang gambar biru-biru itu, ada yang hijau-hijau. Ya. Tapi yang paling berani keluar dari dompet yang bawa parang itu, yang dari Ambon itu. Ya, gambarnya Fatimura. Ya, betulah dari Ambon lagi itu, yang bawa parang itu. Karena masuk ke kotak gelap, ya yang berani yang bawa parang, yang lain enggak bawa senjata. Jadi enggak berani masuk. Masya Allah, keluar dari dompet dia loncat. Masya Allah, 1000. Alasan daripada enggak sama sekali. Subhanallah, padahal ikhwah, Allah sudah memberikan kepada kita lebih. Engkau lebih memberi dalam hal harta di jalan Allah, Allah beri lebih. Coba kita simak berikut ini. Kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 92. Allah katakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan dapatkan kebaikan yang besar sehingga kalian mampu menginfakkan dari apa yang kalian cintai dari harta kalian. Subhanallah ikhwah, ukuran harta yang dicintai yang seperti apa? Tentunya kita dari sekian banyak harta, ada yang sangat kita sukai. Nah, coba perhatikan hadis berikut ini dari Anas ibn Malik radhiallahu anhu. Anas ini adalah pembantu Rasulullah SAW. Beliau kurang lebih 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW. Beliau menuturkan, "Kana Abu Talha," kata Anas ibn Malik radhiallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Abu Talha radhiallahu anhu aksar al-ansar bil Madinah malan min nakhlin. Dia termasuk orang yang paling kaya raya, paling banyak hartanya di kalangan orang Ansar di Madinah. Dia orang yang paling besar kebun kurmanya. Wa kana ahabu amwalihi ilahi biraiha. Adapun harta yang paling sangat dia cintai, harta yang paling sangat dia sukai, itu adalah kebun kurma di Biraiha, yaitu depan Masjid Nabawi itu dulu. Ya. Namanya kebun kurma ini posisinya strategis. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik, wa kanat mustaqbilatal masjid. Ini kebun kurma menghadap masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha yasrabu min ma'in fiha tayyib. Dan Rasulullah SAW sering masuk kebun itu yang di dalamnya ada sumurnya, airnya jernih, sangat sejuk dan enak. Beliau masuk, beliau minum, makan dari kurma di kebunnya, dan beliau minum dari air yang sangat bagus. Qala Anas, maka Anas ibn Malik berkata, falamma nazalat hadhil ayah, ketika telah turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ketika turun ayat ini kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada Abu Talha, qama Abu Talha ila Rasulillah SAW, dia pun berdiri mendatangi Rasulullah SAW, faqala, dan langsung siap berkata, ya Rasulullah, innallaha ta'ala anzala alaika, ya Rasulullah, sungguh Allah telah turunkan ayat kepadamu, yakni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau tidak akan mungkin dapatkan kebaikan yang besar sehingga engkau infakkan sebagian harta yang kau cintai. Dan dia mengatakan, inna ahabba mani ilayya biraiha, sungguh harta yang paling kusukai bagi diriku ya Rasulullah ini sudah kebun ini. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa duhraha. Kata dia, sungguh harta yang ada dalam kebun ini semua aku sedekahkan karena Allah. Aku mengharap kebaikannya dan simpanan di sisi Allah Ta'ala. Fada'ah Rasulullah SAW haisu arakallah. Ya. Fada'ah ya Rasulullah haisu arakallah. Dia mohon pada Nabi untuk menerima dan untuk memberikan rita. Bagaimana? Dari Allah Ta'ala. Faqala Rasulullah SAW, maka spontan Rasulullah SAW menjawab, bah, dhalika malun rabihun, qad samitu ma kulta, wa inni ara ayaj'alha fil aqrabin. Beliau sangat terkejut, langsung beliau mengatakan, bah, ini luar biasa, ini harta yang luar biasa. Artinya keuntungan yang berlimpah-limpah yang luar biasa. Dan sungguh kau telah mendengar. apa yang tidak sampaikan tadi. Dan beliau mengatakan, jadikanlah. Aku berpendapat, hendaknya kau jadikan dalam hartamu itu bagian untuk kerabatmu juga. Maka berkata Abu Thalhah, af'alu ya Rasulullah. Aku telah melakukan ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Thalhah fi aqaribi. Maka sebagian dia bagi sisikan untuk kerabatnya. Lihat ikhwah. Walaupun keinginannya ingin diberikan semuanya, tetap beliau Rasulullah mengingatkan, masih ada hak yang lain. Sama dengan apa yang dilakukan ya Mus'ab ya, yang dia mendatang pada Rasulullah SAW radhiyallahu an, dia datang pada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang yang kaya raya dan saya tidak punya anak kecuali satu anak perempuan, apakah aku serahkan semua hartaku di jalan Allah ya Rasulullah? Jangan. Kemudian beliau berkata, 2/3 ya Rasulullah, jangan. Setengahnya ya Rasulullah, jangan. 1/3 ya Rasulullah, 1/3. Dan itu sudah banyak. Dan beliau ingatkan, demi Allah, andaikan engkau meninggalkan untuk keluargamu kecukupan, lebih baik daripada kau tinggalkan keluargamu terlunta-lunta dan meminta-minta pada manusia. Artinya ikhwah, Islam tidak sadis seperti komunis. Menganggap semua tidak ada pemilikan harta. Semua milik bersama. Ini adalah prinsip jelek. Islam mengakui hak pemilikan. Walaupun dia sudah miliki dan ingin disedekahkan untuk agama Allah, tetap masih ada hak-hak lain yang juga harus ditunaikan keluarganya. Islam memperhatikan kemaslahatan yang subhanallah kembali pada perilakunya atau kepada samanya. Dan ikhwah barakallahu fikum, niat. Apakah orang yang seperti dia ini, ya Abu Thalhah ini miskin? Tidak, makin kaya dia. Sama dengan Utsman ibni Affan radhiyallahu an, menantu Rasulullah SAW. Ketika di Madinah dilanda peceklik, musim peceklik kering panjang dan tidak ada sandang pangan, istilahnya dia kering kerontang, sehingga masyarakat tercekik dengan peceklik yang berkepanjangan. Kemudian Utsman ibni Affan mendatangkan 1,000 unta yang lengkap dengan sembako. Ya, dari Syam didatangkan. Kemudian menjelang masuk Madinah, biasa namanya para tengkulak itu melihat barang datang itu dia menyambut. Di perjalanan sudah datang para tengkulak menyambut kafilah membawa hartanya Utsman bin Affan ini. Menawar, berapa kau mau kasih keuntungan dengan harta ini? Dari harta ini sebagian mengatakan aku beri keuntungan 100%. Aku ingin lebih dari itu, kata beliau. Ditanya lagi, bagaimana 200%? Kata beliau, aku ingin yang lebih dari itu. Akan kujual dengan hal lebih dari itu. Semua mundur. Tidak ada yang berani lagi. Ya, karena terlalu tinggi. Dengan keuntungan yang 200%, ada yang tidak diberikan juga. Terus dia mereka bertanya, para tengkulak ini, siapa yang akan beli dengan lebih dari 200%? Maka disaksikan, dilihat. Ternyata sampai di Madinah, dibagikan rata kepada orang-orang miskin yang ada di Madinah. Dan beliau terangkan kepada mereka, Anda tahu ya, bahwa Allah telah janji dalam Al-Quran. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala, kama salih habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu yang Allah perumpamakan. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kama salih ambatat sab'a sanabil habbatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habbah. Gambarannya seperti itu. Orang berinfak di jalan Allah seperti menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Kemudian dari 7 tangkai, keluar masing-masing 100 biji. Seperti itu gambaran. Dan itu keuntungan yang luar biasa. Lihat, dia tidak mengambil keuntungan manusia. Dia pilih keuntungan dari Allah. Karena kata Utsman bin Affan, akhirat lebih baik, lebih kekal, dan tidak akan rugi. Apakah dengan perilaku Utsman kemudian jatuh miskin, bangkrut? Ternyata tidak seperti itu ikhwah. Maka sungguh, itulah gambaran orang-orang yang zuhud. Bukan orang-orang yang miskin, enggak punya apa-apa dia zuhud. Tapi orang kaya, namun menggunakan kekayaannya untuk kebaikan akhiratnya. Mungkin kami tambahkan kisah berikut ini. kisah seorang petani. Kalau kata, oh itu kan sahabat, pantas kalau dapat kemuliaan begitu karena bimbing Rasulullah SAW. Baik ikhwah, kita lihat disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau menuturkan, kalau yang menceritakan Rasul SAW, ya tentunya ini adalah jujur beliau dan benar. Beliau menuturkan, bainama rajulun yamshi bifalatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabitin. Ketika ada seorang lelaki yang berjalan di tengah-tengah padang sahara. Lihat, bukan di tengah-tengah sawah ikhwah, padang sahara. Bumi yang tandus, kering, kerontang dan gersang, padang sahara yaitu padang pasir, tandus. Tiba-tiba dia mendengar suara di langit, di balik awan. Aski hadir kota fulan, berilah siraman air kebunnya fulan. Disebut nama fulan. Fatanaha dhalika sahab, fa'afruha ma'ahu. Berjalanlah awan ini. Pas persis di dekat kebun orang yang tadi itu, curah hujan pun tercurah. Di tengah-tengah terik panas matahari di padang sahara ada hujan. Hujan lokal itu. Dalam konteks hujan lokal beneran ya. Bukan hujan lokal kita. Ya, hujan di sekitar itu. Subhanallah. Faida syarjatun min tilka syuraj qad ista'aba dalikal ma kullu. Fatatba'al ma faida rajulun qa'imun fi hadiqatin yuhawilul ma'a bi mashaatihi. Kata dia, beliau Rasulullah menceritakan, ternyata itu air hujan turun deras dan kemudian memenuhi parit-parit yang ada di sekitar kebun itu. Dan di situ ternyata dia lihat ada seorang laki-laki yang sibuk mengalirkan air ke kebun-kebunnya. Ya, dilihat di situ petani sibuk dan yang ditanam adalah gandum. Subhanallah, di tengah padang sahara itu enggak mungkin gandum tumbuh. Dari mana airnya? Irigasinya dari mana? Ternyata dia tanah. Dan wasallallahu ihu barakallahu fikum, airnya itu sampai memenuhi kebunnya, menyiram dan mencukupinya. Kemudian orang itu mendatangi laki-laki yang sedang sibuk di kebunnya. Dengan cangkulnya ia menganukan air, meratakan, mengemalirkan air ke ya, sudut-sudut kebunnya. Faqala lahu, orang itu bertanya, ya Abdullah, masmuka, hei hamba Allah, siapa namamu? Qala fulan, disebutkan namanya fulan. Persis seperti nama yang dia dengar dari langit tadi. Ya, lil ismi ladzi sami fi sahaba. Dia mendengar sama nama dengan yang nama disebut di balik awan tadi. Faqala lahu, maka orang itu berkata, ya Abdullah, lima tas'alni an ismi. Petani bertanya, wahai hamba Allah, kenapa kau tanyakan namaku? Ada apa gerangan dengan namaku ini? Faqala, kata orang tadi yang berjalan, inni sami'tu sautan fis sahabil ladzi hada ma'uhu. Aku sungguh telah mendengar suara di balik awan yang menurunkan air hujan ini tadi. Ya. Dia suara itu aku dengar mengatakan aski hadiqata fulan li ismik. Di balik awan ini terdengar suara, siramilah kebunnya fulan, disebut namamu itu tadi. Famatasna'u fiha, apa gerangan yang kau perbuat dengan kebunmu itu? Kok sampai seperti ini? Faqala, maka orang itu mengatakan, amma idhkulta hada. Adapun bila engkau katakan seperti ini memang kejadiannya, fa inni angduru ila ma yakhruju minha. Maka sungguh, kata dia, aku menunggu hasilnya dari kebun ini. Dan setelah hasilnya keluar dari kebun ini, fa'atasaddaqu bimsulusihi, aku sedekahkan sepertiganya. Wa aqulu ana wa iyali sulusan, dan aku jadikan untuk diriku dan keluargaku sepertiganya. Ya, wa aradu ya fiha sulusahu wa ardun fiha sulusahu, dan aku jadikan untuk mengolah kembali kebun ini sepertiganya. Lihat ikhwah, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk modal. Keuntungannya di mana kalau petani model begini kira-kira? Yang disimpan di bank berapa persen? Tidak ada. Subhanallah, dia simpan di sisi Allah Ta'ala. Sehingga dalam keadaan terik panas begitu, tidak mungkin ada air yang bisa mengalir ke satu. Di tengah padang Sahara, tiba-tiba dari langit Allah turunkan hujan. Ini khabarakallahu fikum di antara keutamaan daripada sedekah itu. Dan sungguh khabarakallahu fikum, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyenyakan apa yang kita berikan di jalan Allah. Contoh soal saja ikhwah. Ketika kita menanam satu biji pepaya, kemudian kita panen dari hasil tanaman kita. Kalau semuanya kita makan dengan biji-bijinya di panen itu, enggak ditanam lagi, ya habis. Tapi kalau kita sadar coba, dari biji yang kita belah buah itu, kemudian kita kembali menanam lagi, kan akan hasil lagi. Akan menjadi sebab maksudnya untuk datangnya buah yang baru lagi. Tapi kalau kita serakah, sudah habis satu kali. Itu kebanyakan manusia punya sikap itu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menjadi pangkal kerusakan Bani Adam itu ada tiga. Tiga perkara yang menjadi pangkal keburukan Bani Adam. Sehingga barang siapa yang terjaga dari tiga pangkal keburukan ini, dia akan terjaga dari segala macam keburukan-keburukan yang ada. Beliau mengatakan, ya, usulul khataya kullu salasatun. Pangkal keburukan itu semua ada tiga. Yang pertama adalah al-kibru, wa huwa alladhi asara iblis ila ma asara. Yang pertama sombong, yang menyebabkan iblis dihinakan dan dikutuk oleh Allah Ta'ala karena sombong. Yang kedua al-hirsu, huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Ambisi, serakah, rakus yang ada pada Adam yang menyebabkan keluar dia dari surga Allah. Karena sudah tinggal di surga Allah Ta'ala, tapi iblis bujuk-bujuk, kau ingin kekal? Lakukan ini. Tertipu dengan tipu daya iblis. Sehingga Allah keluarkan justru dengan sebab itu dari surga. Yang ketiganya, wal hasadu huwalladhi jar'a na'am ahadun bani Adam ala akhihi. Yang ketiga adalah iri dengki. Yang menyebabkan salah satu bani Adam tega membunuh saudara sendiri. Sehingga kata beliau, faman wukiya syarri hadhi salasah, siapa terjaga dari tiga pangkal keburukan ini, terjaga dari keburukan semuanya. Perhatikan, ini termasuk penyakit bakhil adalah merupakan pangkal yang akan membinasakan kita. Dalam hadis Imam Al-Bazzar, Rasulullah SAW menyebutkan salasun muhlikat, tiga pangkal kebinasaan. Tiga perkara menyebabkan kebinasaan adalah hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian syuhun muta, kebakhilan yang ditaati. Kalau orang mengikuti sikap bakhilnya, sehingga kebaikan tidak terlaksana, semua bakhil, maka ikhobarakallahu fikum, ini akan mengundang bencana. Karena kita hidup tidak mungkin akan bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Dan begitu pun saudara kita. Sehingga hendaknya kita ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan perhatikan ikhobarakallahu fikum, apa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya tidak mungkin akan berkurang harta sebab sedekah, justru akan bertambah dan Allah akan menambah. Dan kita lihat tidak ada cerita dari ulama-ulama dulu, para sahabat dulu yang bersama Rasul sallallahu, mereka dengan sedekah menjadi miskin gara-gara banyak sedekah. Yang banyak orang judi, miskin itu banyak. Ya tak? Judi, walaupun dia berangan-angan dengan dia pasang 1 juta, dapat 10 juta. Ternyata lewat, tidak dapat apa-apa. Bangkrut, itu ikhwah. Sedangkan yang Allah janjikan, pasti. Sehingga kita mesti harus berupaya. Ada pertanyaan? Taib ikhwah, barakallahu fikum. Mungkin nanti kita akan kembangkan dalam tanya-jawab. Mungkin ada pertanyaan akan masuk berkenaan dengan masalah infak atau sedekah ini. Nah, demikian tadi para pendengar radio Al-Itisom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasan yang demikian gamblang dari Al-Ustadz Shodiquna Hafizhahullah Ta'ala berkaitan dengan infak dan sedekah. Demikian juga tadi beliau juga menjelaskan tentang bagaimana kaitan bahwa salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga disampaikan oleh beliau beberapa kisah keteladanan yang telah dicontohkan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum, para sahabat. Tadi beliau sebut sahabat Abu Talha, kemudian Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhuma, mereka berdua dengan apa memberikan contoh keteladanan menginfakkan harta yang mereka cintai untuk mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Ustaz, ini mungkin apa kita ingin mendapatkan beberapa nasihat dari antum, kira-kira bagaimana untuk memotivasi diri kita dan keluarga kita ketika ada himbauan taun untuk berinfak dan bersedekah. Ini apa kita memiliki semacam semangat untuk menginfakkan sebagian harta kita. Sebagaimana saya pernah dengar, ketika satu ma'had diserukan untuk berinfak dan sodakoh, kemudian ada santri-santri anak-anak kecil itu, kemudian mereka punya ide untuk menyisihkan sebagian uang saku mereka, kemudian mereka infakkan di jalan Allah. Dan ini sangat menggugah ya. Artinya apa yang dilakukan oleh walaupun dia anak-anak itu sangat menyentuh hati. Mungkin kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin harus kita perhatikan sehingga kita bisa memotivasi kita untuk lebih bersemangat, bersegera untuk membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol, mungkin bisa dijelaskan. Nah, barakallahu fikum para pendengar, kaum muslimin muslimat dan ikhwah fillah, azani Allah wa iyyakum. Biasanya jiwa manusia itu kalau dia mengharapkan sesuatu yang besar, dia pun rela untuk mengorbankan pengorbanan yang besar. Ketika ia mencintai sesuatu, dia pun rela berkorban untuk yang dicintainya. Sehingga bagi kita, kalau menginginkan bersih diri kita atau bisa menepis kebakhilan yang pada diri kita dan bisa mudah untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala, maka di sini tentunya kita akan lihat. Lihat dari sisi keutamaan terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu sengaja menyampaikan demikian keutamaan-keutamaannya supaya manusia itu punya keinginan yang besar untuk meraihnya. Dan dalam sisi yang lain biasanya Allah memberikan ancaman. Ancaman mereka orang-orang yang tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Baik infak dalam arti mengeluarkan hartanya atau dalam bentuk sedekah, juga dalam bentuk zakat. Allah beri ancaman seperti contoh dalam surat At-Taubah. Ya, Allah memberikan ancaman yang berat bagi mereka orang-orang yang berat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sehingga kita ihwafila barakallahu fikum, ya, kita akan melihat apa yang Allah ancam tadi belum kita sebutkan. Karena orang kalau takut ancaman dan ancaman itu ngeri, dia tidak akan mau melanggar. Dan orang ketika mendapatkan janji yang besar, pasti tidak akan berebut. Coba lihat ketika orang diberitahu jalan santai, pemenangnya dapat hadiah, cuma sepeda padahal hadiahnya. Dia rela berjalan keliling kampung, rame-rame begitu, semua mau mendapat hadiah. Sebelum subuh udah bangun, malah gak subuhan. Masya Allah. Untuk jalan sehat katanya. Sehat atau enggak? Belum tentu dapat sepeda. Yang ngomong sepeda cuma satu, yang ikut 1000. Ya gak mungkin semua dapat. Ya, tapi ketika diberitahu 1000 bulan lebih baik dari amalan yang kau lakukan 1000 bulan dengan 1 malam Lailatul Qadar, manusia untuk malam sholat Lailatul Qadar itu sudah tidur saja. Masya Allah. Itulah. Perhatikan ikhwah. Maka lihat ancaman yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau sampai kita berat-berat hati dan kita tidak mau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Saya ulangi. Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menyimpan emas, perak atau harta yang lainnya, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak menginfakkan itu hartanya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira mereka, ancaman azab yang pedih bagi mereka. Ya, berilah kabar bagi mereka ancaman yang pedih, azab yang pedih, yang ngeri di sisi Allah. Apa siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Itu harta yang dia simpan itu Allah bakar di dalam api neraka jahannam. Setelah hartanya itu panas menyala, fatuqwa biha jibahum wa junubum wa dhuhuruhum. Lalu Allah setrikakan. Disetrikakan kepada jidat-jidat mereka, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka. Seraya dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan oleh kalian apa yang kalian simpan. Ikhwah barakallahu fikum. Ini ancaman yang ngeri. Harta itu dipanaskan. Dan panas. Kenapa disetrikakan di jidatnya? Itu manusia pada umumnya seperti Korun. Ketika telah kaya raya dia sombong dan mengatakan, ya, ini karena kepintaranku. Ini karena kepintaranku memanage usaha ini. Sehingga saya kaya raya. Dapat untung banyak. Maka ikhwah, rasakan. Di punggungnya. Karena menganggap orang, ini karena saya kerja keras. Ya, banding tulang. Kerja keras, peras keringat. Habis keringat, tulang hancur. Ya, gitu. Kemudian yang satunya, ini lambung. Sebab tempat dia makan. Menyimpan itu harta. Dia makan itu harta. Rasakan kata Allah, ini harta yang kalian simpan. Ingatkan ini kepada istri, kepada anak. Karena sungguh kadang-kadang kita sebagai suami sudah ngaji, sadar diri, mau berinfak, kita punya harta. Begitu harta yang kita terima, gaji atau upah kerja kita sampai di istri, begitu giliran ma atau umi atau sayang atau dek, ya, ada iuran di masjid. Aduh mas, sudah habis buat setoran ini, cicilan itu. Mencicil terus istri ini. Ya, maunya nyicil ini, nyicil itu terus. Ya subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Kapan mau infak? Mestinya suami tahu. Jangan semuanya kalau istrinya tipe begini dikasihkan semuanya. Tetap sisihkan sepertiganya dulu, kasihkan sepertiganya dulu. Jangan langsung los. Supaya apa? Ketika kita ditanya, kenapa mas sekarang kok enggak semua? Ini semua. Supaya kita bisa atur. Berapapun uang yang saya berikan padamu selama ini. Tidak pernah di jalan Allah kita habiskan. Cobalah kita sisihkan sekarang. Mulai kita ajari istri kita, diri kita, anak kita. Untuk menyelamatkan diri dari ancaman ini. Kan Allah sudah katakan. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, keluargamu dari api neraka. Jangan sampai justru dengan harta yang kita berikan bergelimang, berlimpah kepada istri, membawa mereka terjerumus dalam neraka. Istri bersolek dengan aksesori emas sampai dari ujung gelangan kaki, tangan sampai sikunya. Dari mata kaki sampai lututnya, emas berumamanya. Banyak terlalu. Jangan. Sisihkan harta itu. Kalian suami punya tanggung jawab. Didik istri. Jangan sampai terkekang dirimu. Menginfakkan harta jalan Allah oleh sebab istrimu. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW memanggil para sahabat, mengajak dialog. Musyawarah untuk mengumpulkan bekal. Satu-satu ditanya apa yang diinfakkan. Termasuk Umar Ibn Khattab ditanya, Umar, berapa kau berikan? Umar dalam hati menganggap, saya akan bisa mengumpul Abu Bakar ini kayaknya. Dia, artinya beliau bergumam. saya akan berikan separuh hartaku ya Rasulullah. Sudah banyak itu Masya Allah. Ditanya Abu Bakar, kau berapa? Kata beliau, ya Rasulullah, seluruh hartaku kuserahkan untuk jalan Allah ya Rasulullah. Beliau tanya, lalu istrimu dan anakmu? Aku berikan, tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar bin Khattab, tidak pernah aku bisa mengungguli Abu Bakar dalam setiap kebaikan. Dan Masya Allah, Abu Bakar menanamkan jiwa sedekah ini bukan kepada dirinya, bahkan keluarganya. Satu ketika Rasulullah SAW subuh, setelah selesai sholat, subuh beliau bangkit dan bertanya, siapa di antara kalian yang malam pagi ini sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Maka Abu Bakar menjawab, Umar ibn Khattab menimpali, ya Rasulullah, kita baru bangun ke masjid sholat. Tidak tahu saudara kita yang sakit siapa, bagaimana kita mau jenguk? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah, semalam mendengar berita Abdurrahman ibn Auf sakit. Sehingga tadi saya sempatkan singgah di rumahnya sebelum ke masjid. Masya Allah. Lalu bertanya lagi beliau ya kepada Rasulullah, bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah sedekah? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kita ke masjid tidak ada apa-apa, tidak bawa apa-apa. Sedekah bagaimana? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tadi bawa anak saya ini, ya, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah Abdurrahman bin Abu Bakar. Saya bawa anak saya bawa sepotong roti. Ternyata ada orang yang meminta-minta di jalan. Maka ku katakan pada putraku, berikanlah rotimu pada dia sebagiannya. Lihat ikhwah, bukan nilai besarnya tapi segeranya dalam kebaikan. Maka Abu Bakar, Umar bin Khattab pun menjawab, tidak pernah aku bisa mendalui Abu Bakar. Dalam kebaikan, selalu beliaulah. Itu maka ikhwah barakallahu fikum. Artinya, ketika kita ya ingin melatih jiwa untuk tidak bakhil pada putra-putri kita itu tadi. Kalau beli apa-apa ya, ke sekolah umpamanya anak kita. Ini nak kamu bawa, berapa temanmu di kelasmu? 7 orang abi, kamu bawa 8. Kamu satu, temanmu bagi satu-satu. Nah ini namanya menanam jiwa sosial. Tidak, dibawain 3. Nah ini cuma 3, buat kamu semua ya. Jangan kasih temanmu. Nanti makanya sembunyi-sembunyi ya. Ini ajar bakhil atau ajar dermawan? Ajar bakhil kepada anaknya. Loh abi temannya, abi saya punya teman ada 7. Ya cuma 3, kamu nanti makan sendiri sembunyi. Ini mengajari bakhil. Kalau mau, bagi dengan temanmu. Ya, satu untuk bertiga atau satu untuk berdua. Nah, itu ngajar baik ikhwah. Ini penting bagi kita menanamkan jiwa ya, infak, kesadaran berinfak di jalan Allah. Apa salahnya kata seorang ayah ketika datang pengemis umpamanya suruh anaknya, "Nak, itu, kasih orang itu." Supaya dia punya, dulu bapak kalau ada orang datang mengemis selalu dikasih. Kalau yang ngamen enggak. Anak tahu. Yang ngemis itu. Walaupun yang ngemis ini kadang orang kaya, tidak usah kita tanya. Bapak ini kaya kan miskin, jangan. Ikhwah barakallahu fikum, ini penting sekali. Jadi kita ingin ya menanamkan jiwa semangat berinfak, satu sisi keutamaannya sudah kita sebutkan tadi. Itu sebagiannya, masih banyak tentunya, kita tanamkan pada keluarga kita. Kemudian sisi lain, ancamannya kita sertakan. Karena kalau orang cuma diberikan angan-angan, belum tentu dia akan tergugah. Tapi beri ancaman supaya dia jera, ngeri dengan ancaman itu. Dan ikhwah barakallahu fikum. Sampaikan nilai keikhlasan itu. Seperti beliau Rasulullah SAW. Kenapa beliau kisahkan kepada kita seorang yang dia termasuk orang yang pelacur. Tapi dia bisa masuk surga disebabkan gara-gara apa? Dia bersedekah memberi minum anjing yang kehausan. Dikisahkan dalam hadis yang masyhur ya, ketika seorang yang dia itu ya berjalan di padang sahara, kemudian kehausan, dia mendapatkan sumur, dia masuk dalamnya, kemudian dia minum, kenyang, dia mau naik, ada anjing menjulurkan lidahnya, dia kasihan anjing itu, kemudian dia pun melepas sepatunya, diisi sepatu itu air, kemudian dia gigi dengan lisannya, naik merayap ke atas sumur itu sampai di atas kasih minum anjing. Sebab ini dia mendapat ampunan Allah Ta'ala. Subhanallah ikhwah. Seperti yang beliau sampaikan bahasanya, inna sadaqah tutfi'ul khotoya kama tutfi'ul narul ma. yang namanya sedekah menghapus kesalahan seperti air menghapus api yang menyala. Subhanallah, kita tidak tahu sedekah yang mana yang akan menghapus dosa kita. Yang ikhlas yang mana kita enggak tahu. Banyak. Jangan kita berprinsip daripada saya sedekah enggak ikhlas, lebih baik enggak usah sedekah tapi ikhlas. Keliru ini ikhwan. Ya, daripada saya membantu tapi enggak ikhlas, mending enggak membantu tapi ikhlas. Ya salah prinsip ini. Iya, barakallahu fikum. Mungkin ada terakhir. Ini ada titipan dari pendengar radio Al-Itisom. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Apa hukum bersedekah di masjid yang melakukan kegiatan-kegiatan acara-acara yang tidak disyariatkan ya, dalam tanda petik bid'ah itu? Meskipun kita masih diperkenankan sholat di sana. Terus ada satu lagi cabangnya pertanyaan ini. Kalau kita niatkan, kan di masjid itu ada dia membayar listrik, PDAM. Kita niatkan sedekahnya itu untuk listriknya atau PDAM-nya itu bagaimana ini, Ustaz? Baik, barakallahu fikum ikhwah. Kita memberikan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang tentunya sudah ma'ruf. Ya, ma'ruf di kalangan kita. Itu digunakan untuk apa-apa, kita sudah ma'ruf. Kalau sudah nyata-nyata ini khusus, acaranya khusus, tertentu dan khusus, dan jelas kita itu adalah untuk itu, kita menahan diri. Tapi kalau yang masih sifatnya umum, dan itu dalam pelaporan biasanya digunakan untuk hal-hal seperti tadi sebutkan, untuk listrik, air, untuk membayar orang kerja kebersihan, ini itu semua umum sifatnya, dan itu kita mau infak, sudah kita infakkan di jalan Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau sudah jelas dari panitia ini, kemudian meminta kita ta'awunnya, kita kembali kepada ayat Allah, ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ini termasuk tidak disyariatkan acara ini, ya sudah jangan kita bantu. Tapi yang lain kita bantu. Dan ikhwah barakallahu fikum, seperti itu kita harus waspada, hati-hati maksudnya. Jangan sampai masuk pada ta'awun alal ismi wal udwan. Karena bagaimanapun yang namanya perbuatan menyelisih syariat, ujung-ujungnya adalah dosa dan juga menimbulkan udwan sesama kita muslimin. Maka ihwa barakallahu fikum, ya, ini perlu kita hati-hati dan kita waspada. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah telah memberikan jalan yang paling besar bagi kita untuk berinfak. Yaitu apa? Putra-putri kita belajar di pesantren, di tahfizil Quran, umpamanya. Itu sarana untuk yang paling bagus kita untuk berinfak. Memberikan kepada hal-hal yang sudah jelas. Bangunannya adalah sarana untuk hifzil Quran. Kita memberikan mushaf. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di antara amalan yang pahalanya ngalir terus walaupun orang telah meninggal dunia. Itu kan orang yang gali sumur. Sumurnya dimanfaatkan orang banyak. Maka walaupun orang yang menggali dan meninggal dunia, ini dengan sumur dia sedekah terus nilainya kepada orang yang mengambil airnya. Orang yang menanam pohon, kemudian orang mengambil manfaat dari pohon itu, pohon buah umpamanya. Kemudian orang yang mengalirkan air sungai untuk kesaudaranya, ini mendapatkan pahala. Orang yang menginfakkan mushaf, Quran, ini juga pahalanya ngalir orang baca Quran. Nah, ikhwah barakallahu fikum, apalagi kita mendidik putra-putri kita juga, itu perlu biaya. Sarana prasarana pesantren butuh SPP untuk ya kebaikan mereka punya belajar menunjang sarana belajar mengajar, kemudian untuk bangunan gedung dan sebagainya. Tapi yang kadang-kadang kita heran, ya kita heran kadang-kadang kalau untuk hal-hal yang berkenaan dengan pesantren kadang-kadang orang minta dispensasi, minta keringanan. Tapi kalau untuk keperluan sendiri rumah tidak mungkin dia minta dispensasi itu. Ini yang subhanallah kadang-kadang ikhwah barakallahu fikum di mana ikhlasnya kita. Ya, kalau kita mau banyak ikhlas, belajar dulu dari sedikit dan ikhlas terus nambah sehingga ikhlas itu penting kita latih. Tekanannya di situ. Barakallahu fikum dan ingat pertanyaan yang tadi itu kalau hal-hal yang sudah jelas menjadi syariat jangan. Tapi kalau yang sifatnya umum dan ma'ruf bukan untuk menjadi syariat, silakan. Tafadhalu barakallahu fikum. Terakhir mungkin baik karena waktunya ini jadi para pendengar radio Al-Itisom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin sampai di sini apa yang kita perbincangkan, dan alhamdulillah kita mendapatkan faedah yang sangat banyak dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Shodiqun Hafizullah Ta'ala berkaitan dengan upaya-upaya untuk memotivasi kita di dalam menjalankan ibadah berupa mensodakohkan, meninfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa kita petik dari penjelasan beliau bahwa kekuatan takwa dan iman, yakinnya seseorang di dalam meraih janji-janji Allah, pahala ampunan dan surganya Allah, kemudian takutnya seseorang di dalam ancaman-ancaman nerakanya Allah bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah, ini yang menguatkan seseorang sehingga dia lebih memotivasi, lebih bersegera untuk melakukan perintah Allah, yakni mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah, dan mereka takut kepada Allah untuk menahan dan memiliki sifat bakhil alias pelit. Demikian yang mungkin bisa kita ambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Shodiqun Hafizhahullah Ta'ala. Kami mengucapkan jazakumullahu khair wa barakallahu fiik atas apa yang disampaikan oleh beliau berupa faedah-faedah ilmu yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis perbincangan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.